Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah la nabiyya ba'da. Pendengar yang dirahmati Allah, syukur kita kepada Allah yang telah memberikan anugerah yang begitu luar biasa, air yang mengalir, udara, tumbuh-tumbuhan, hewan di sekitar kita, satu nilai yang tak dapat kita hitung nikmat Allah di dalamnya. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi Muhammad, manusia yang paling pandai bersyukur kepada Allah atas segala nikmat iman dan ihsan yang telah diberikan Allah kepadanya. Kita telah sampai pada ayat 49 dari surat Al-Furqan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Linuhyiya bihi baldatan mayyita wa nusqiyahu mimma khalaqna an'ama wa anasiya katsira." Agar dengan air itu kami menghidupkan negeri yang mati atau negeri yang tandus, dan kami memberi minum kepada sebagian apa yang telah kami ciptakan berupa hewan-hewan ternak dan manusia yang banyak. Pendengar yang dimuliakan Allah, hubungan air dengan kehidupan ini sangat erat sekali. Dasar hidup fisik itu sendiri sebagian besar adalah air. Kita jika ingin sehat, awet muda, maka obat yang utama dan pertama adalah konsumsi air yang cukup, minimal 8 gelas sehari. Air didistribusikan ke seluruh dunia supaya semua kehidupan dapat menerima pembagian itu sesuai dengan keperluannya. Suatu hal yang sungguh luar biasa ketika kita menemukan di daerah Timur Tengah yang tandus, kita menemukan oase-oase air yang begitu segarnya. Bahkan kota Mesir yang begitu tandus mengalir air dari Afrika Tengah menuju ke Afrika Utara sebagai sumber kehidupan. Dan begitu juga kita menemukan kota Mekah yang begitu tandusnya dikelilingi oleh batu cadas, kita menemukan air zam-zam yang tidak pernah habis dan berhenti memberikan kehidupan. Tidak saja bagi penduduk Mekah, tapi juga dibawa pulang oleh jemaah haji. Tidak saja jemaah haji, jemaah umroh pun membawa air zam-zam sebagai hadiah bagi mereka yang ada di seluruh penjuru dunia. Ini anugerah Allah. Allah lah yang menghidupkan dunia ini yang begitu tandusnya menjadi kehidupan. Dengan air, kota yang sebelumnya mati menjadi memiliki peradaban. Mekah yang dulunya tidak ada orang mau di situ, biwadin ghairi zi zar'in 'inda baitikal muharram, di kota tidak ada tumbuhan, ghairi zi zar'in, tapi ini adalah baitikal muharram, rumahmu ya Allah yang sangat mulia, tapi tidak ada kehidupan. Bagaimana Allah akhirnya dengan air zam-zam menghidupi kota Mekah yang begitu tandusnya. Jangankan itu, wa azzin fin nasi bil haji ya'tuka, seluruh penjuru dunia di mana muslim ada di situ memiliki cita-cita dan harapan untuk dapat menunaikan ibadah haji. Daerah yang begitu tandusnya sekarang menjadi idaman untuk dikunjungi oleh setiap penduduk, setiap muslim dunia. Ada keberkatan yang tadinya tandus. Nuskiyahu mimma khalaqna. Ini semua adalah anugerah yang Allah berikan kepada penduduk Mekah dan Indonesia juga, daerah yang subur, penggalan surga yang terdapat di dunia ada di Indonesia. Betapa hijaunya setelah kami dengan Ustaz Perdana berada di Kairo 5 tahun dengan cuaca pandangan yang selalu coklat, mendarat di Indonesia, di Medan atau di Jakarta, kita menemukan kampung halaman kita begitu hijaunya. Baldatan thayyibah, betul-betul kota yang baik, bukan baldatan mayyita. Begitu tidak ada tandus, begitu hijau hutan di sana sini. Tapi satu musibah kemudian, ketika bangsa, rakyat tidak mempedulikan anugerah Allah yang luar biasa ini, sehingga terjadilah kebanjiran di sana sini, sehingga hujan yang seharusnya menjadi rahmat mendatangkan malapetaka. Adik Ustaz Perdana akan mengkaji ayat 49 ini lebih dalam lagi. Yang diserahkan Pak Ustaz. Baik, terima kasih Ustaz Janal, para pendengar rahimakumullah. Kembali di ayat kita pada hari ini, Allah Subhanahu wa taala menampilkan salah satu bentuk kasih sayangnya kepada kita dengan mengatakan linuhya bihi baldatam mayita, kami hidupkan dengan air hujan itu daerah-daerah yang sebelumnya tandus, kering dan mati. Air itu adalah ciptaan Allah dan yang menghidupkan itu adalah Allah Subhanahu wa taala, bukan hujan itu. Hujan itu hanyalah sebagai salah satu faktor saja. Yang punya kekuasaan mutlak untuk menghidupkan dan tetap membiarkan mati atau bahkan mematikan itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Sehingga jangan heran kalau Allah menginginkan daerah yang subur bisa tiba-tiba menjadi tandus dan daerah yang tandus itu tiba-tiba bisa menjadi subur. Ya, di daerah Jawa saja misalnya dilanda kekeringan, tidak pernah hujan selama satu bulan, yang hamparan padi yang begitu sangat hijau dan indah di mana-mana, tapi ternyata tiba-tiba menjadi daerah kering kerontang, bahkan tanah saja pecah-pecah karena tidak terkena air. Daerah yang kering kerontang tapi tiba-tiba kemudian diguyur oleh hujan, akhirnya hanya dalam waktu yang singkat, seminggu, satu bulan, dan seterusnya, itu akan mampu memberikan tampilan yang berbeda dari sebelumnya, yaitu satu daerah yang begitu sangat indah. Fanzur ila asari rahmatillahi kaifa yuhyillahul mauta, ya kaifa yuhyillahul arda ba'da mautiha. Coba lihat bagaimana dampak dan pengaruh daripada rahmat Allah Subhanahu wa taala ketika dia menghidupkan bumi setelah matinya. Para pendengar rahimakumullah, kita masih berbicara tentang kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Begitu hebat kasih sayang Allah dengan menjadikan air sebagai sumber kehidupan kita. Oleh karena itu, maka mari jaga keberlangsungan air ini di dalam kehidupan kita. Karena yang salah satu hal yang menjadi permasalahan utama di dunia saat sekarang ini adalah bahwa pasokan air bersih dan air yang mampu dimanfaatkan untuk sumber kehidupan, ya untuk diminum, untuk dimasak, itu sudah semakin lama semakin berkurang. Bahkan satu prediksi mengatakan kelak orang tidak lagi berebutan untuk memperebutkan minyak, akan tetapi sekian tahun kemudian, puluhan tahun, orang akan berebut untuk mendapatkan pasokan air bersih. Dan kalau kita perhatikan di Malaysia saat sekarang ini, itu harga minyak jauh lebih murah daripada harga air kemasan, air botol. Dan kita juga bisa merasakan bagaimana sekarang ini, ya, kita ingin mau minum itu biasanya mempergunakan, tidak lagi mempergunakan air leding kita, ya, dan jarang sekali juga mempergunakan air sumur kita, kecuali ada beberapa tempat yang masih bersih. Sebagian besar saat ini memakai jasa air minum saringan, apakah itu RO dan sebagainya, untuk kita konsumsi dengan mengeluarkan tambahan biaya. Ini artinya bahwa kita sekali lagi harus memahami, ya, kenapa bisa sampai terjadi krisis, katakanlah krisis yang sudah mulai melanda negara kita, secara khusus kota kita saat ini, terhadap air minum bersih. Untuk itulah, maka jangan sampai kita merusak pasokan air bersih yang ada di tempat kita, secara khusus di Sumatera Utara ini. Jaga kebersihan air, jaga kesehatan tanah, ya, karena pada saat sekarang ini salah satu penyebab pasokan air itu semakin kurang karena rumah orang sudah pada disemen semua, ya Ustaz, ya. Disemen, di keramik, sehingga akhirnya ketika hujan turun tidak tahu lagi harus mengalir kemana, memasuk tanah itu sudah agak sulit sekarang ini, sehingga akhirnya pasokan air semakin kurang, dan itu menjadi salah satu sebab kenapa kemudian air minum semakin susah untuk ditemukan dari dalam tanah secara bersih. Begitu juga ketika orang-orang, ya, yang melakukan pembuangan pabrik limbah dan sebagainya mengotori air yang ada di dalam tanah, sehingga akhirnya ketika dibuat sumur bor atau sumur galian tetap juga tidak mampu dijadikan sebagai sumber air minum bersih, itu juga adalah merupakan akibat perbuatan kita. Maka jaga keberlangsungan sumber kehidupan kita, jangan sampai nanti timbul satu kejadian yang memalukan. Indonesia yang begitu sangat subur dan makmur, ya, hujan di mana-mana, tapi ternyata terpaksa membeli air dari Malaysia, terpaksa harus mengimpor air dari Singapura dan sebagainya. Apakah ini akan mungkin terjadi? Jawabannya mungkin kalau kita tidak menjaga keberlangsungan air kita. Saya kira. Iya. Setelah sebelumnya kita mengimpor hewan dari Australia. Padahal disebut mimma khalaqna an'ama, air yang cukup itu membuat hewan-hewan tumbuh dan segar di daerah yang cukup airnya. Tapi inilah kehidupan, ketika kita tidak memanage kolbu kita, maka memanage di luar itu menjadi begitu sulitnya. Ketika hati sudah tidak dekat dengan Allah, merasa bahwa dialah penguasa dunia, tapi sebenarnya dia perusak. Pendengar yang dimuliakan Allah, dapat kita ambil kesimpulan bahwa air sumber kehidupan, maka minumlah air yang lebih banyak biar sehat. Jadikanlah negara kita, negara yang makmur ini, menjadi kontribusi kemakmuran berkat karena hewan dan tumbuh-tumbuhan layak tumbuh di negara yang kita cintai ini. Lindungi dan lestarikan alam Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.